Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih ibadah dari kitab Nailur Roja bisyarhi Safinatin Naja karya Syekh Ahmad Asyatiri rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan qaulal musannif rahimallahu ta'ala syurutu sihatihi arba'atu asya'a. Syarat sahnya puasa itu ada 4 poin. Yang pertama adalah pelakunya muslim, berakal tidak gila, suci dari semisal haid dan nifas, dan mengetahui dan yakin bahasanya waktunya adalah waktu yang memungkinkan untuk berpuasa. Penjelasannya, al-makna bahasanya syarat sahnya puasa, dan ini mencakup puasa sunnah, adalah adanya 4 hal pada diri orang yang berpuasa. Yang pertama, keislaman orang yang berpuasa. Maka puasa tidaklah sah dari orang kafir dengan berbagai macam bentuk kekafirannya. Kemudian berakal, maka puasa tidak sah dari orang gila. Kemudian bersih dari haid dan nifas, maka puasa tidak sah dari wanita haid dan nifas. Bahkan haram bagi wanita haid dan nifas tidak makan dan tidak minum dengan niat puasa. Litalabus bil ibadatil fasidati, karena dengan hal tersebut dia melakukan ibadah yang tidak sah. Yang keempat, orang yang berpuasa itu tahu bahasanya waktu yang dia gunakan untuk berpuasa adalah qabilan lisawmi, adalah waktu yang boleh untuk berpuasa. Artinya hari tersebut bukanlah termasuk hari-hari yang haram untuk berpuasa, dan hari yang haram untuk berpuasa itu adalah 2 hari, Id, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian 3 hari Tasyrik, dan puasa di 3 hari Tasyrik ini hukumnya haram mutlaqan, secara mutlak yaitu tanpa rincian. Kemudian hari yang diragukan tanpa alasan, dan yang dimaksud dengan hari yang diragukan adalah tanggal 30 Syakban. Jika diperbincangkan, kalau hilal Ramadan sudah terlihat pada malam 30 Syakban. Padahal namun tidak ada seorang pun yang memberikan persaksian kalau melihat hilal, atau memberikan persaksian namun saksi hilal adalah orang yang tidak diterima persaksiannya. Semacam anak kecil, budak, atau orang yang fasik. Dan berpuasa pada hari yang diragukan ini haram jika bila sababin, tanpa sebab. Artinya jika dengan sebab, karena dia masih punya utang puasa yang belum selesai, maka dia selesaikan di tanggal 30 Syakban, berarti tidak termasuk. Kemudian hari yang haram untuk berpuasa dalam mazhab Syafi'i adalah separuh kedua dari bulan Sya'ban. Idza lam yasilhu bima qablahu, jika puasa pada separuh yang kedua tersebut tidak disambungkan dengan hari sebelumnya. Artinya jika disambungkan dengan hari sebelumnya, dia tidak menjadi hari yang haram untuk berpuasa. Walam yakun li sababin, dan juga puasanya tanpa sebab. Artinya jika puasanya dengan sebab karena punya utang qadha Ramadan yang belum selesai, maka puasa di separuh yang kedua dari bulan Syakban hukumnya tidak haram. Dan kami antisipasi dengan kata-kata haram itu jika tanpa sebab, fihi untuk puasa di separuh hari, di separuh kedua bulan Syakban, demikian juga puasa pada hari yang diragukan. Ini antisipasi dari amma idza kana lahu. Antisipasi kalau berpuasanya dengan sebab. Maka kalau dengan sebab, hukumnya boleh. Contoh sebab, kawirdin, ya puasa rutin, Senin dan Kamis misalnya. Dan 30 Syakban ketika itu adalah hari Kamis. Maka tidak mengapa. Atau nadar, atau puasa qadha yang belum selesai, atau puasa kafarah. Maka sah berpuasa ketika itu. Kemudian untuk hak keharaman puasa di separuh kedua bulan Syakban, syaratnya adalah jika tidak disambung dengan hari sebelumnya. Maka ini antisipasi untuk manakala puasa itu separuh yang kedua bulan Syakban itu disambung dengan sebelumnya. Semacam berpuasa pada tanggal 15 Syakban, watalihi dan seterusnya, dan hari setelahnya 16 berarti, wa istamiru dan terus berlanjut. Fa inna yasihu makasah. Jadi kalau mau puasa sunnah Syakban setelah separuh untuk separuh hari separuh yang kedua dari bulan Syakban, caranya dalam madzhab Syafi'i minimal tanggal 15 puasa, kemudian 16-nya puasa, 17-nya puasa. Maka syaratnya 15 itu puasa, kemudian setelahnya 16 puasa, kemudian syaratnya yastamiru, terus, tidak boleh putus. Maka jika demikian, fa'ina yasihu maka sah puasa sunnah di separuh kedua bulan Syakban. Falau aftara ba'dahu yauman, jika pernah batal setelah itu meskipun sehari, walau biudrin meskipun karena udur, imtana as-saumu, tidak boleh puasa. Jadi harus disambung 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 kok sakit? 20 kok sakit, akhirnya tidak puasa. 21-nya sudah sehat, tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Imtana as-saumu, maka tidak boleh puasa ba'dahu setelah itu, setelah pernah batal. Jadi harus berkelanjutan. Yastamiru. Jadi. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala, syaratu wujubihi khamsatu asya'a, syarat wajib puasa itu ada 5 hal, ada 5 poin. Muslim, kemudian mukallaf, balig dan berakal, mampu puasa, badan sehat, dan yang kelima adalah tidak bepergian. Penjelasannya, ana syurutu wujubi shaumi ramadhana, syarat wajib puasa Ramadan itu ada 5 poin. Jika dijumpai 5 poin ini, 5-5-nya, maka puasa itu wajib bagi orang yang memenuhi 5 kriteria tersebut. Wa in fuqida wahidun, jika hilang salah satu syarat, salah satu poin, maka puasa Ramadan tidak wajib. Yang pertama, yang terkena kewajiban puasa Ramadan adalah muslim. Maka puasa Ramadan tidak wajib bagi kafir asli, lain hanya dengan orang yang murtad. Fa'innahu muslimun fima madha, maka dia adalah Muslim di waktu yang lewat. Ketika orang murtad ini kembali ke Islam, dalam mazhab Syafi'i dia diwajibkan mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Ini murtadnya 10 tahun misalnya dan balik lagi ke Islam, maka dia punya utang puasa Ramadan 10 Ramadan. Ini 10 bulan. Sebagai hukuman karena kemurtadannya. Kemudian yang kedua, at-taklib mukallab, yaitu balik dan berakal. Puasa Ramadan tidak wajib untuk anak-anak, tidak pula wajib untuk orang gila. Yang ketiga adalah al-itaqah, mampu. Mampunya di sini mencakup dua aspek, mampu hisan secara indrawi dan fisik, dan yang kedua mampu syar'an secara syariat. Maka puasa Ramadan tidaklah wajib bagi orang yang tidak mampu secara fisik, karena sakit atau karena tua renta, likibarin karena tua renta, atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Demikian juga puasa Ramadan tidak wajib bagi orang yang tidak mampu syar'an secara syariat, karena sedang haid atau dalam kondisi nifas. Kemudian syarat wajib yang keempat adalah berbadan sehat. Maka tidak, puasa Ramadan tidak wajib bagi orang yang sakit. Parameternya, maradon yubihu tayammuma. Sakit yang membolehkan untuk tayamum. Jadi tidak hanya sakit yang betul-betul sakit. Bukan hanya sekedar pusing-pusing. Apalagi sakit kudis, sakit panu. Namun sakit yang yubihu tayamumah, membolehkan tayamum. Maka dia tidak wajib puasa meskipun dia di masa depan nanti mampu untuk berpuasa. Karena sakitnya adalah sakit yang diharapkan sembuh. Maka pada saat puasa, pada saat sakit itu dia tidak wajib puasa. Meskipun diharapkan sembuh, nanti di masa depan punya kemampuan untuk berpuasa. Kemudian syarat yang kelima adalah tidak bepergian. Maka puasa Ramadan tidak wajib bagi musafir. Syaratnya safaron towilan, safar yang panjang, yaitu safar yang membolehkan untuk mengqasar sholat. Tidak hanya semata-mata keluar dari daerahnya, ya padahal belum boleh mengqasar sholat, yang disebut dengan safar pendek. Safar itu ada dua macam, safar panjang, itulah safar dengan jarak tempuh kurang lebih ke tujuan itu kurang lebih 80-an kilo, yang ini membolehkan untuk mengqasar sholat setelah seorang itu keluar dari daerahnya. Ada lagi safar namanya safaron qasiran, safar pendek. Safar pendek itu sudah keluar dari daerahnya, dari negerinya, namun jarak tempuhnya, jarak antara tempat tinggal dia dengan daerah yang dituju tidak sampai membolehkan qasar sholat. Ya, maka itu safaron qasiran. Kemudian syarat yang lainnya untuk tidak wajib puasa manakala mubahan, safarnya safar yang mubah. Maka jika safar itu dengan tujuan haram, maka punya pacar online di Jakarta, kemudian safar ke Jakarta untuk ketemuan. Ya, maka ini safar yang haram, tidak boleh, tidak membolehkan, tidak menjadi rukhsah untuk meninggalkan puasa Ramadan, untuk mengqasar sholat dan yang lainnya. Kemudian wajibul qadha, qadha puasa itu wajib atas orang yang murtad yang kembali masuk Islam. Demikian juga wanita haid dan nifas. Tidak ada kewajiban qadha untuk orang kafir asli yang masuk Islam. Demikian juga anak kecil. Demikian juga tidak ada kewajiban qadha untuk orang gila ghairi muta'addin yang tidak melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas itu gila itu terjadi bukan karena ulahnya. Boleh jadi ada ramuan tertentu jika dikonsumsi nanti bisa bikin gila. Maka ini namanya ta'addin. Tapi jika dia tidak melakukan apa-apa, kemudian otaknya jeglek kata orang, akhirnya gila, maka dia kemudian gilanya sembuh, maka tidak ada kewajiban qadha. Tapi jika misalnya andai ada ramuan yang bisa bikin gila, nanti akan gila 3 tahun gitu. Maka dikonsumsi akhirnya gila 3 tahun. Setelah 3 tahun masa ramuan itu berakhir, nanti sehat lagi. Ya, karena ini berarti ta'adid. Ini ada kewajiban qadha, wajib 3 tahun gila yang karena direkayasa tadi itu wajib diqadha. Kama ya'ti nanti akan dibahas. Dan dengan bima qorona bihi ibaratahu, dengan penjelasan yang telah kami sampaikan untuk kalimat musannif, maka Anda mengetahui bahasanya syarat yang 4 itu tidak cukup digantikan dengan syarat yang 3 dan sebaliknya. Maka itaqah itu berbeda dengan sehat. Karena sehat tadi, karena itaqah itu mencakup pembahasan haid dan nifas. Padahal orang wanita haid dan nifas itu sehat. Namun dia tidak mampu syarat. Kemudian termasuk itaqah tadi, kibarin, orang yang tua renta sehingga tidak mampu puasa. Orang yang tua renta yang tidak mampu puasa, dia sehat, namun tidak mampu puasa. Maka dengan penjelasan yang tadi kita baca, kita tahu beda antara mampu dengan sehat. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala, arkanuhu 3 asya'a, rukun puasa itu ada 3. Artinya rukun yang mahiyatus shaumi, hakikat puasa tidak akan terwujud kecuali dengannya, adalah 3 poin. Yang pertama, niat di malam hari, pasang niat di malam hari untuk setiap harinya. Manakala puasanya adalah puasa yang wajib. Ana awwala min arkanis shaumil fardhi. Bahasanya rukun yang pertama untuk puasa yang wajib. Puasa yang wajib ini mencakup puasa nadar, puasa qadha, dan puasa kafarah. Dan termasuk juga Aumin sobiyin atau anak kecil. Kalau dia mau, misalnya sudah tamyiz dan dia hendak berpuasa Ramadan, anak kecil sudah tamyiz, kalau sudah tamyiz puasanya sah. Dan dia mau puasa Ramadan, maka harus pasang niat setiap harinya di malam hari. Pasang niatnya di malam hari, definisi malam hari antara ghurub tenggelamnya matahari sampai terbit fajar shadiq, terbit fajar yang kedua faqat saja. Maka seandainya seorang itu nawa pasang niat di malam pertama bulan Ramadan untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan, maka dalam mazhab Syafi'i niat tersebut tidaklah mencukupi kecuali untuk hari pertama saja. Hari kedua harus pasang niat lagi. Akan tetapi meskipun demikian, disarankan bagi mukallaf untuk seperti itu. Untuk di awal, di malam pertama Ramadan, pasang niat untuk berpuasa selama satu bulan Ramadan dalam rangka taklid dengan Imam Malik. Tujuannya apa? Kenapa dianjurkan punya niat demikian? Liyasulalahu indahu, supaya dia mendapatkan liyasulalahu indahu, menurut Imam Malik, puasa pada hari di mana di hari tersebut orang itu lupa pasang niat malam harinya. Jadi untuk antisipasi. Ini kalau kelupaan pasang niat, maka dikatakan silahkan Anda tetap puasa ya hari ini. Tadi malam saya lupa kalau pasang niat untuk puasa hari ini misalnya. Maka nanti akan dijawab, ya, silahkan tetap pasang niat, tetap puasa hari ini, asalkan di awal Ramadan kemarin sudah niat satu bulan. Dan dalam hal ini adalah dalam frame taklid dengan Imam Malik yang membolehkan untuk niat rombongan. Sedangkan untuk puasa sunnah, maka mazhab Syafi'i tidak membedakan puasa sunnah muayyan dan puasa sunnah mutlak. Sehingga maka untuk puasa sunnah seperti puasa 6 hari Syawal, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, maka diperbolehkan pasang niatnya malam atau pagi dengan syarat sebelum zawal, sebelum waktu duhur tiba, dan dengan syarat di pagi tersebut belum didahului hal-hal yang membatalkan puasa semacam makan, minum, atau hubungan biologis. Ya, kemudian selanjutnya adalah rukun yang kedua adalah tarku mufattirin, tidak melakukan pembatal puasa dalam keadaan ingat, tidak dipaksa, bukan karena tidak tahu yang bisa dimaklumi. Penjelasannya, rukun puasa yang kedua, dan ini mencakup puasa sunnah, adalah orang yang berpuasa tidak melakukan semua pembatal puasa. Semacam hubungan biologis, kemudian istiqoah, muntah dengan sengaja, kemudian dan termasuk pembatal puasa, dan ini adalah makna makna general untuk makan dan minum dalam mazhab Syafi'i adalah memasukkan benda dari luar ke satu daerah yang disebut dengan jauf, yang disebut dengan rongga yang ada di dalam badannya. Ini hakikat makan dan minum dalam mazhab Syafi'i. Hala kaunihi, dalam keadaan ingat kalau sedang berpuasa dan tidak dipaksa. Dalam keadaan mengetahui kalau melakukan hal tersebut hukumnya haram. Atau dalam keadaan tidak tahu kalau hukumnya haram, namun ketidaktahuannya itu tidak dimaklumi. Dan orang yang ketidaktahuannya itu dimaklumi adalah dua jenis orang. Yang pertama, bi'anna sya'a bainal tidak dimaklumi manakala seorang itu tumbuh besar bainal ulama, di lingkungan yang di situ banyak ulama. Kalau orang itu tinggal di daerah terpencil, jauh dari majelis-majelis ilmu, maka tidak tahunya dimaklumi. Tapi kalau dia tinggal di daerah di situ banyak da'i, banyak orang yang berilmu, maka ketidaktahuannya tentang pembatal-pembatal puasa itu tidak dimaklumi. Maka tinggal di pogung namun tidak tahu kalau muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Maka tetap batal puasanya. Meskipun orangnya tidak tahu kalau itu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, walam yakrub ahduhu bil islami, dan belum lama waktunya bil islami masuk Islam. Maka kalau belum lama masuk Islam dimaklumi. Kalau sudah lama masuk Islam, bahkan terlahir dari orang tua muslim, tidak dimaklumi. Faidha fa'ala syai'an mimma dhukira, maka orang tersebut yang dalam keadaan ingat, tidak dipaksa, tahu, jika melakukan salah satu dari hal yang telah disebutkan dan dia dalam keadaan memenuhi keadaan-keadaan ini, maka tidak terwujud baginya puasa. Lain hanya kalau seorang itu melakukan pembatal puasa dalam keadaan lupa kalau dia berpuasa, atau dia dipaksa untuk melakukannya. Dia puasa, kemudian makan, namun makannya karena dipaksa. Kata orang Jawa, dicangar misalnya. Dia dipaksa untuk dimasuki makanan, maka puasanya tidak batal. Demikian juga, atau dia melakukan pembatal puasa dalam keadaan tidak tahu dengan ketidaktahuan yang dimaklumi. Karena baru saja masuk Islam, atau tumbuh besar, jauh dari lingkungan, di sana ada lingkungan yang ada pengajian dan orang yang berilmu. Namun dengan kemajuan teknologi dan internet secara khusus, maka alasan jauh dari ulama ini semakin sulit. Kenapa YouTube-nya bisa untuk nonton final bola, namun tidak bisa untuk nonton fikih puasa. Kemudian rukun puasa yang ketiga dalam mazhab Syafi'i adalah shaim, adanya orang yang berpuasa. Penjelasannya, rukun yang ketiga dari tiga rukun puasa adalah adanya orang yang berpuasa. Hanyalah bagus menghitung dan menyebutkan keberadaan orang yang berpuasa huna di sini sebagai rukun, kama fil baik sebagaimana dalam jual beli, karena puasa dan jual beli adalah dua perkara yang adamiyani yang tidak ada. Yang dimaksud adamiyani, la wujuda lahuma kharijan. Tidak ada wujudnya di dunia nyata. maka tidak mungkin dua hal tersebut, jual beli dan puasa, terjadi tanpa adanya pelaku puasa dan pelaku jual beli. Lain halnya dengan sholat, maka sholat itu punya bentuk fil kharid di dunia nyata yang mungkin untuk bisa dipahami dan dibayangkan. Bituni ta'akuli musallin, tanpa memahami adanya orang yang sholat, sehingga tidaklah tepat, tidaklah bagus menghitung dan memasukkan orang yang sholat sebagai rukun fiha dalam sholat. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kadang orang itu menjadi rukun, contohnya dua, puasa sama jual beli, dan terkadang orang itu tidak jadi rukun dalam satu ibadah, contohnya sholat. Apa patokannya? Patokannya tadi kita baca, kalau satu ibadah itu ada aktivitas nyata yang dilakukan. Contohnya sholat, itu kan ada aktivitas. Allahu Akbar, takbiratul ihram, ada berdiri, ada ruku, ada aktivitas nyata yang dilakukan. Maka kalau ibadah itu karakternya demikian, maka orangnya bukan rukun. Dicukupkan dengan berdiri, baca Al-Fatihah, atau baca takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, berdiri, ruku, dicukupkan dengan itu. Namun kalau untuk satu amal ibadah yang dia itu amal tersebut tidak ada bentuk nyatanya di dunia nyata, tidak ada bentuknya di dunia nyata, maka nanti orang itu akan dijadikan sebagai rukun. Contohnya puasa. Puasa itu kan gak ada bentuk nyatanya, karena gak ada perbuatan yang harus dilakukan, gak ngapa-ngapain. Gak ada beda antara orang puasa dan orang tidak puasa. Sehingga berarti tidak ada bentuk nyatanya. Maka keberadaan as-sha'im atau adanya orang yang berpuasa itu jadi rukun. Ini kaidah penentuan kapan orang itu jadi rukun dan tidak menjadi rukun. Kemudian fasal, qala al-musannif rahimallahu taala, wa yajibu ma'al qada'i lisaumi, dan wajib di samping qada puasa ada kewajiban kafar besar, ta'zir dan hukuman, ta'zir dari hakim, dari pengadilan, untuk orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan. Dia rusak satu hari utuh dengan jima yang sempurna, yang dia itu berdosa dengan jima tersebut, dia berdosa bihi karena jima, dan dosanya itu lisaumi karena puasa. Maka ini berkenaan dengan membatalkan puasa Ramadan dengan hubungan suami istri. Penjelasannya di sini ada kafarah besar. Kafarah diambil dari kata-kata kufur yang artinya menutupi. Karena kafarah disebut kafarah karena dia menutupi dosa. Kafarah besar yang dimaksudkan adalah memerdekakan budak yang beriman, yang tidak cacat. Jadi budaknya harus budak yang salimatim nal uyub, tidak cacat. Dan cacat yang dimaksudkan adalah cacat yang merusak kerja, sehingga kurang maksimal dalam bekerja. Harus budak yang sehat dan bisa normal bekerja. Jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut ketika tidak ada budak, jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, artinya memberi makan di sini adalah tamlik, memindahkan kepemilikan. masing-masing dari mereka 60 orang itu satu mud bahan makanan yang ini dilakukan indal ajzi anis saumi. Ketika tidak mampu berpuasa. Maka karena tamlik, karena di sini dikatakan tamlik kuli wahidin, memindahkan kepemilikan. Maka memberi makan 60 orang miskin ini dalam mazhab Syafi'i harus bahan makanan mentah. Kebalikan dari kata-kata tamlik adalah ibahatul akal. Boleh menikmati. Boleh memakannya. Nah, ini tidak memenuhi kriteria. Kalau disuguhi dalam bentuk makanan siap saji, silakan makan sekenyangnya. Ini kalau dari sudut pandang mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena tidak ada padanya tamlik, memindahkan kepemilikan. Cuma ada boleh makan. Kalau boleh makan itu statusnya seperti tamu. Ini seperti tamu, seperti orang kondangan dan mendatangi walimatul urs. Itu status makanannya cuma boleh dimakan. Namun tidak ada di sana perpindahan kepemilikan. Jadi padahal disyaratkan di sini tamlik, memindahkan kepemilikan. Ini bahasa praktisnya ya, memberi makan di sini harus dalam bentuk bahan makanan. Jadi ada kewajiban qadha, kafarah, kemudian ada kewajiban takzir. Takzir dalam bahasa Arab makna asalnya adalah takdib, hukuman untuk mendidik. Secara syariat adalah hukuman untuk mendidik karena dosa yang tidak ada hukuman hadnya dan biasanya tidak ada kafarahnya. Sedangkan dalam kasus ini batal puasa karena hubungan suami istri ini di luar biasanya. Kalau biasanya takzir itu untuk hal-hal yang tidak ada kafarahnya. Ya, kalau di sini ada kafarahnya juga ada hukuman takzir. Artinya ada kewajiban qadha puasa, kafarah berat atau kafarah besar. Kemudian hukuman takzir. Ini tiga-tiganya wajib. Untuk orang yang membatalkan puasa dengan hubungan biologis. Namun, hubungan biologis yang mengharuskan tiga poin ini adalah orang yang terkumpul padanya 11 kriteria. Ini ada 11 kriteria agar hubungan batal puasa karena hubungan biologis itu menyebabkan adanya tiga kewajiban ini. Yang pertama, dia adalah orang yang watian menyetubuhi, artinya suami. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak ada kafarah untuk al-mautu, perempuan atau istri yang disetubuhi. Kemudian hubungan badan tersebut membatalkan puasa. Maka tidak ada kafarah jika hubungan puasanya jika hubungan biologis tersebut tidak membatalkan puasa. Semacam itu terjadi karena lupa. Ya, seandainya terjadi hubungan suami istri di pagi hari ini atau siang hari bulan Ramadan, dua-duanya lupa kalau puasa. Maka tidak ada kafarah. Atau mukrohan dipaksa. Yang ketiga, hubungan biologis tadi yang dibatalkan karena hubungan biologis adalah puasa. Maka tidak ada kafarah untuk orang yang membatalkan dengan jima, namun ternyata yang dibatalkan bukan puasa. Semacam yang dibatalkan adalah iktikaf. Dan itikafnya itikaf tidak dalam kondisi puasa. Kemudian puasanya harus puasa Ramadan. Maka tidak ada kafarah jika seorang itu membatalkan puasa namun puasanya bukan puasa Ramadan. Semacam puasa Senin Kemis. Atau puasanya puasa nadar. Bahkan meskipun puasanya adalah puasa qadha. Puasa qadha yang dibatalkan dengan jima itu tidak berkonsekuensi kafarah besar. Kemudian syarat yang kelima, kaunuhu minhu yakina. Orang tersebut yakin kalau itu adalah minhu, puasa yang dia batalkan adalah puasa Ramadan. Fala kafarata, maka tidak ada kafarah untuk orang yang berpuasa dan puasanya itu biistihad, kayak-kayaknya Ramadan, kemudian dia menyetubuhi istrinya. Contohnya puasa Ramadan karena istihad adalah orang yang misalnya suami istri disekap oleh orang jahat dan dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah. Sehingga dia tidak tahu ini bulan apa, ini hari apa, ini bulan apa, bahkan dia tidak tahu. Yang jelas dia ingat kalau dia itu ditangkap oleh orang-orang jahat ini di akhir Syakban. Di akhir Syakban. Ini sudah Ramadan apakah belum? Maka dia punya kewajiban namanya istihad. Pakai kira-kira. Kira-kira ini saya ditangkap ini tanggal 20 Syakban. Dan masuk ke sini 20 Syakban. Ini kira-kira sudah 10 hari atau belum ya? Maka dia perhatikan, yang dimaksud dengan istihad adalah membaca tanda. Di ruang bawah tanah tersebut kadang gelapnya pekat, kadang enggak terlalu gelap. Kadang gelap sekali dan kadang cuma gelap. Maka dia perkirakan itu satu hari. Gelap sekali itu malam. Kurang gelap itu siang. Dia hitung-hitung. Sepertinya sudah lebih dari 10 hari. Padahal dia masuk ke situ 20 Syakban. Maka dia hitung-hitung. Wah ini sudah. Ini sepertinya sudah 12 hari ini. Maka dia punya kewajiban. Kalau bisa puasa dia wajib untuk puasa. Tapi ini puasanya beristihad. Karena dia tidak tahu pastinya. Nah dalam keadaan puasa seperti ini, dia jima sama istrinya. Karena dia disekap bareng berdua. Di ruang gelap bawah tanah tadi. Maka ini tidak berdampak kafarah. Karena harus yakinan minhu. Yakin kalau itu bagian dari Ramadan. Yang keenam, batal puasanya itu semata-mata karena hubungan biologis. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tidak ada kafarah untuk orang yang menggandengkan jima dengan makan. Atau yang lain. Jadi kalau dia membatalkan di mazhab Syafi'i ya. Kalau dia puasa Ramadan kemudian makan, setelah itu jima. Itu tidak terkena kewajiban kafarah uzma. Kafarah besar. Ya, dia kena dosa batal puasa. Ini batal puasa secara sengaja. Ada kewajiban qadha. Tapi tidak kena kafarah uzma. Karena syarat untuk kafarah uzma adalah bilwata'i wahdahu. Batalnya adalah dengan semata-mata jima. Kemudian syarat yang ketujuh, suami yang melakukan hubungan biologis tadi, asiman bil wada'i, dia berdosa dengan jima yang dia lakukan. Maka tidak ada kafarah, tidak ada kafarah jika tidak berdosa dengan jimaknya. Contohnya musafir. Ya, dan dia musafir kan boleh puasa, boleh tidak puasa. Nah, musafir ini memilih untuk puasa. Musafir ini awalnya memilih untuk puasa. Dan itu boleh. Namun setelah itu di siang hari dia berubah pikiran. Dia berubah pikiran. Nah, enggak jadi puasa aja lah. Saya hasrat sama istri saya. Akhirnya dia batalkan puasanya. Dia batalkan puasanya dengan hasratnya dengan istrinya. Nah, ketika musafir ini yang semula puasa kemudian dia batalkan puasanya dengan hubungan dengan istrinya, apakah dia berdosa? Tidak, karena musafir memang tidak wajib, tidak wajib berpuasa. Dan dalam mazhab Syafi'i, supaya tidak kena kafarah, itu diwajibkan biniyati tarakhus. Jadi tidak asal nerekam istri. Harus pasang niat. Musafir yang membatalkan, yang berubah pikiran untuk membatalkan puasa dengan hasratnya dengan istrinya, supaya supaya dia tidak terkena ini kewajiban kafarah, maka disyaratkan biniyati tarakhus, dengan niat mengambil rukhsah sebagai musafir. Harus pasang niat tarakhus, mengambil rukhsah musafir. Jadi tidak asal jima, namun harus pasang niat dulu. Nah, ini saya musafir kan, boleh tidak puasa? Ya saya tidak puasa aja. Kemudian ya, wala ala sobi, tidak pula atas sobi. Sobi yang sudah tamyiz dan boleh puasa. Seandainya dia batalkan puasanya dengan jima karena dia sudah nikah. Karena sobi mungkin saja sudah nikah. Maka dia tidak dosa karena puasa Ramadan untuknya nilainya mustahab. Kalau anak sudah tamyiz, puasa Ramadan tentunya nilainya mustahab. Ya, kalau dia batalkan, tidak apa-apa. Tidak ada, tidak dosa. Tidak apa-apa dalam artian tidak dosa. Contoh yang ketiga, tidak pula atas orang yang menyangka kalau itu masih malam, lantas dia kumpuli istrinya. Fabana, kemudian ya, ternyata jelas kalau ternyata naharon sudah pagi. Karena jam dinding di rumah mati, kemudian enggak lihat HP, dikira masih jam, masih belum jam 4 misalnya, atau kemudian masih jam 3 gitu. Kemudian dia kumpuli istrinya karena menyangka masih malam. Setelah itu ternyata dia tahu kalau ini sudah jam 6 pagi. Dalam mazhab Syafi'i, puasa orang ini batal, tidak sah. Tapi puasanya tidak sah, puasanya hari itu tidak sah, dan dia tidak terkena kewajiban kafarah. Kemudian yang kedelapan, syarat yang kedelapan untuk supaya kena kafarah besar, dosanya itu tadi apa? Hubungan biologis, batal puasa dengan hubungan biologis yang berdosa dengan hubungan biologis itu. Kemudian dosanya itu karena puasa, tidak tercampur unsur yang lainnya. Maksudnya tidak ada kafarah untuk musafir. Yang musafir ini pada awalnya memilih berpuasa. Setelah itu dia memilih untuk membatalkan puasa, tapi dia batalkan puasa dengan berzina. Dia batalkan puasa dengan berzina. Kemudian saat dia berzina, melakukan hubungan biologis dan tersebut, nawataro khuson. Dia niatnya ngambil rukhsah musafir untuk boleh tidak puasa. Maka dia dosanya dosa zina, bukan dosa karena batal puasa. Kemudian yang ke-9, kaunuhu li ajlihi wahdahu. Dan dosanya itu karena puasa, dan itu semata-mata karena puasa. Maksudnya tidak ada kafaroh besar untuk musafir yang semula niat berpuasa kemudian berubah niat tidak berpuasa, dan dia batalkan puasanya dengan berzina, dan dia tidak pasang niat tarakhus, asal zina saja tidak pasang niat tarakhus. Kalau tidak ada pasang niat tarakhus, itu berarti ada dua dosa, double. Kalau tidak ada niat tarakhus, itu dosanya double. Dosa karena puasa, dia membatalkan puasa, kemudian dia zina. Tapi kalau dia niatnya tarakhus, kalau yang sebelumnya poin yang ke-8, kalau dia niatnya tarakhus mengambil rukhsah musafir, maka jadinya murni karena zinanya, dosanya murni karena zinanya. Kemudian yang ke-10, yang dia batalkan itu adalah puasanya sendiri, bukan puasa orang lain. Maka tidak ada kafarah bagi suami yang kondisinya sakit, kemudian dia karena sakit dia tidak puasa, atau suami yang kondisinya bepergian, lantas dia kumpuli istrinya yang dalam kondisi puasa. Dalam tanda kutip, ya, dia perkosa istrinya dalam keadaan dia berpuasa. Fa'afsada saumah. Maka dia membatalkan puasa istrinya, bukan puasa dirinya. Ini tidak terkena kafarah besar. Kemudian yang ke-11, puasa yang dibatalkan itu satu hari utuh. Maka tidak ada kafarah besar bagi orang yang junnah, kambuh gilanya, atau mati setelah melakukan hubungan biologis. Wa qabilal ghurubi, dan sebelum matahari tenggelam. Karena berarti puasa yang batal itu cuma setengah hari saja. Karena dia jimaknya jam 9 pagi, kemudian habis duhur dia mati. Nah, maka yang dia batalkan cuma separuh hari, bukan satu hari penuh. Kemudian babak kia, dan masih tersisa kurang kriteria yang ke-12, yaitu ada musubahat, tidak ada kesamaran. Artinya tidak ada kafarah, kewajiban kafarah besar atas seorang suami yang melakukan hubungan biologis. Wa wayasuku, dan dia ragu-ragu fi duhulil laili, malam itu sudah tiba ataukah belum. Dan dia mau buka puasa dengan jima, namun ragu-ragu, ini sudah malam, artinya sudah waktu buka ataukah belum. Kemudian tadi di matan disampaikan jima' tam, jima' yang sempurna. Maka yang aula, yang lebih utama dibuang kata-kata tam sempurna. Karena penulis itu menyebutkan kata-kata sempurna mengikuti sebagian ulama, ulama Syafi'iyah yang menambahkan kata-kata jima' yang sempurna dalam rangka antisipasi dari perempuan, dari istri. Fa'inahu, maka istri itu tidak memiliki kewajiban bayar membayar kafar besar. Karena dalam mazhab Syafi'i, perempuan itu tidak mungkin batal puasa karena jima. Selamanya tidak mungkin. Dalam mazhab Syafi'i, untuk perempuan, itu tidak mungkin batal puasa karena hubungan biologis. Yang memungkinkan untuk batal puasa karena hubungan biologis hanya laki-laki. Kalau perempuan tidak mungkin. Perempuan jika dikumpuli, dia puasa kemudian dikumpuli oleh suaminya, maka batal puasanya itu karena masuknya ain ke jauf. Masuknya benda asing ke rongga dalam tubuhnya. Rongga dalam tubuhnya itu tempat masuknya itu dianggap rongga dalam tubuh. Jadi perlu diketahui definisi jima. Definisi jima itu adalah manakala kepala zakar masuk ke seluruh kepala zakar masuk ke farji. Ke farji perempuan. Seluruh kepala zakar utuh kepala zakarnya, nah, itu baru terjadi jima. Sebelum seluruh kepala zakar itu masuk ke dalam farji, maka misalnya separuh kepala zakar masuk ke farji, itu secara fikih belum jima, namun secara fikih Syafi'iyah sudah terjadi masuknya benda asing ke jauf. Maksudnya benda asing ke rongga dalam tubuh. Itu ketika separuh kepala zakar masuk. Sehingga sebelum batal puasa karena jima, itu dia sudah batal puasa duluan karena masuknya benda asing ke rongganya, ke jauf di tubuhnya. Ya, karena baru separuh kepala zakar, sudah batal ini perempuan. Si perempuannya sudah batal dengan separuh kepala zakar. Jadi nanti setelah itu utuh seluruh kepala zakar, ya tidak lagi bisa bikin batal karena sudah batal duluan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu perempuan tidak mungkin batal puasa, tidak mungkin dan tidak bisa. Tidak mungkin dan tidak bisa batal puasa karena jima. Batal puasa karena jima itu hanya dalam sudut pandang fikih Syafi'iyah hanya terjadi pada laki-laki. Ya, sebagaimana kita bisa lanjut baca, li'annaha tuftiru, karena perempuan itu batal puasa dengan semata-mata kemasukan sebagian kepala zakar. Anggap saja setengah kepala zakar. Sudah batal dia puasanya. Yaitu karena dukhulu ain isalul ain fil jauf. Sedangkan kafarah itu harus karena jima. Sedangkan kafarah innama hanyalah talzamu, kafarah itu wajib manakala yang masuk adalah jami'iha, seluruh kepala zakar. Nah, wawa yuhimu, dan maka kalau ada kata-kata tam tadi, jimak tam, jimak yang sempurna, maka ini yuhimu bisa menimbulkan kesan bahwasannya ada kondisi di mana perempuan itu bisa kena kewajiban kafarah. Kapan itu? Wawa yuhimu, dan kata-kata jimak tam tadi di matan disampaikan jimak tam, tambahan kata-kata tam, jimak yang sempurna, ini yuhimu memberikan kesan bahwasanya perempuan seandainya dia disetubuhi, dijimai, dan dia dijimai dalam keadaan tidur, dan ketika dijimai pun dia masih tidur atau dalam keadaan lupa atau dalam keadaan puasa, dalam keadaan dipaksa, dalam tanda kutip ya, diperkosa. Sumada sumazala dalika, kemudian uzur tersebut hilang, tidur berarti jadi bangun, lupa jadi ingat, dipaksa jadi menikmati. Kemudian uzur tersebut hilang, dan hilangnya setelah sempurnanya masuknya kepala zakar. Wa adamat, dan begitu udzur itu hilang, adamat dia biarkan. Dia tidak merontak. Dia tidak merontak, namun dia adamat, dia biarkan. Dan karena ini udzurnya sudah hilang, maka berarti pembiaran tersebut ikhtiaron, atas pilihan pribadinya. Nah, maka kalau pakai istilah bahwasanya yang menyebabkan kafarah itu manakala jimak tam, maka perempuan itu juga mungkin mengalami jimak tam, kata penulis Nailu Roja. Jadi kalau yang jadi ilah kewajiban kafarah itu jimak tam, jimak yang sempurna, maka kata penulis Nailu Roja, dimungkinkan ada kasus perempuan itu mengalami jimak tam. Kapan itu? Tadi sudah disebutkan. Nah, maka berarti kalau kondisi tadi itu berarti terjadi jimak tam. Akhirnya talzamu hal kafaratu, perempuan ini wajib membayar kafarah karena puasanya itu batal dengan jimak yang tam. Ma'anal mangkula khilafuhu, padahal pendapat yang dinukil dari Syafi'iyah itu menyelisih hal itu. Karena pendapat Syafi'iyah itu perempuan tidak mungkin batal puasa, perempuan itu tidak mungkin kena kafarah uzma karena jima. Ma'anal mangkula khilafuhu, kenapa yang mangkul yang dikutip dari para ulama Syafi'iyah adalah tidak ada hal ini sama sekali, tidak ada kewajiban kafarah untuk kafarah besar untuk istri, untuk perempuan, linaksi saumiha, karena puasa perempuan itu puasa yang nakes, puasa yang tidak sempurna. Apa maksudnya? Catatan kaki, bita'arudihi, karena puasa perempuan itu mengalami kathironil fasad, mengalami banyak hal yang menyebabkan rusaknya puasanya, semacam haid, sehingga falam yakwa ala ijabi kafaratin, maka puasa semacam ini tidaklah kuat untuk mewajibkan kafar. Intinya fala kafarata alaiha mutlaqa, intinya dalam madhab Syafi'i tidak ada kafaroh besar atas perempuan mutlakon sama sekali. Nah, supaya kaidah ini tidak bermasalah, kesimpulan ini itu tidak bermasalah, maka kata beliau, kata penulis Nailul Roja, buang kata-kata tam. Buang, hilangkan kata-kata tam untuk kriteria kewajiban kafaroh besar. Cukup dengan poin yang pertama yang tadi kita baca dari 12 syarat, 12 kriteria, yaitu kafarah besar itu wajib manakala wati'ah. Pelaku puasa, orang yang berpuasa itu adalah yang menyetubui, bukan yang disetubui. Sudah, berarti itu hanya laki-laki. Itu hanya laki-laki. Cukupkan dengan hal itu, kemudian untuk jimaknya enggak usah ditambahi kata-kata tam, supaya tidak bisa menjadi jalan untuk menggugat atau mempertanyakan kesimpulan bahwasannya perempuan itu tidak kena kafaroh sama sekali. Jadi kesimpulannya tidak ada kafaroh besar sama sekali untuk perempuan, mutlakon sama sekali tidak ada. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Ar-Ramli, demikian juga disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Perlu diketahui bahasanya, kalau dalam fikih Syafi'iyah ada kata-kata Syekhul Islam, maka yang dimaksudkan adalah Zakaria Al-Ansari. Kemudian Al-Khatib Asy-Syarbini atau Asy-Syarbini, dan selain mereka dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah.